الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، ونمدها برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبح حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زائرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العمر؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاتلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاتل. أو قال: أنت عند الله غالب، أو كما قال حديث رواية الإمام الترمذي. daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, seorang laki-laki daripada kalangan Badui namanya Zahir, dia membawa satu hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kampungnya. Ini hadis Anas bin Malik, dia kadam Nabi. So, antara banyak-banyak benda yang dia tengok dalam tempoh masa 9 tahun dia menjadi kadam Nabi itu, dia kata satu hari ada satu rajul, ada satu laki-laki, dia ni min ahlil badiyah, orang Badui. Orang Badui ni orang ulu. Dia pergi jumpa Nabi SAW di Madinah ni, dia bawa satu hadiah daripada kampung dia, daripada wulu, bawa hadiah, dia bagi ke Nabi. فَيُجَهِزُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجْ. hadiah dia bagi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam guna bila Nabi nak keluar dari rumah. Nabi dia macam tu. Bukan dalam hadis ni saja, dalam banyak hadis Nabi ni dia satu orang yang tunjuk penghargaan pada apa yang orang bagi ke dia. Kalau orang bagi pakaian, Nabi pakai pakaian. Kalau orang bagi makanan, Nabi makan makanan. Nabi tunjuk yang dia menghargai pemberian orang. Nah, orang putih kata dia appreciate. Dia appreciate pemberian orang. Dia hargai apa yang orang bagi ke dia. Kita lah, kita bagi dekat orang. Lepas tu kita duduk tengok dia pakai tak barang yang kita bagi. Bila tak pakai, kecil hati. Nak cantik lagi, kita bagi pakaian, kita bagi kain kat dia. Tak pernah tengok dia pakai. Satu hari di rumah dia, tengok dia buat lap kaki. Nanti lagi cantik. Kan? Itu orang tak reti appreciate. Dia tak reti hargai pemberian orang. Walaupun kita orang ada duit, barang yang orang bagi itu tak ada nilai lah pada kita orang yang ada duit ni. Tapi menunjukkan penghargaan itu bukan masuk. Nabi SAW dia macam tu. Badui ni mai daripada ulu. Duduk tengah padang pasir mana tak nak. Mai nak jumpa Nabi SAW pasal apa? Pasal tu dengar cerita Nabi ni satu orang hebat. Tanya nak jumpa. Dah nak pergi jumpa, bawa pula satu hadiah bagi ke Nabi. Nabi tunjuk Nabi menghargai dia. Nabi guna benda yang dia bagi itu bila Nabi nak keluar rumah. Nabi tunjuk Nabi guna benda itu. Apa benda hadis tak beritahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadirun. Nabi bagi tahu pula dekat orang ramai ni. Nabi kata ni zahir, zahir nama badui ni. Nabi kata ni zahir ni inna zahiran badiyatuna ni. Zahir ni dia ni orang kampung kita, Nabi kata. Padahal bukan orang kampung Nabi. Dia badui duduk tengah padang pasir. Tapi Nabi nak tunjuk, Nabi nak ambil hati dia. Nabi tunjuk, Nabi besar hati dengan dia. Nabi kata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru. Kalau nak ambil mafhum kepada kata-kata tu lebih kurang macam ni. Kata Nabi kata, dia ni orang kampung kita, kita orang kampung dia. Nak tunjuk kata penerimaan dia ni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak terjemah satu-satu, maksudnya sesungguhnya zahir ni dia orang kampung kita dan kita ni orang pekan. Hadirah ni orang pekan. Tapi tak, dia bukan maksud macam tu. Dia maksud kepada kata-kata tu, Nabi kata dia ni dengan kita ni kancing. Dia macam orang kampung kita, kita macam orang kampung dia. Itu lebih kurang maksudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Nabi suka kepada zahir badui ini. Kadang-kadang orang kalau ada kedudukan sikit, kalau ni sikit dia dengan orang-orang ni dia geli sikit. Dia perangai tak elok, dia geli. Dia rasa dia ada sikit kedudukan, bila main orang apa ni nak duduk sebelah dia, dia guna macam nak lari duduk. Tak lari, tapi macam nak lari. Bila imam kata, sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min iqamati as-salat. Imam kata, samakan saf. Kerana sama saf ini, sebahagian daripada pahala sembahyang. Jadi orang pun pakai duk peratat apa semua nak bagi, dia jadi geli dengan orang. Jadi dia ni awak dia mengimpin aku. Perangai wuduk. Dia tak suka korban. Dia berasa dia ni Nabi tak ada macam tu. Bila main zahir si badui ni main, Nabi SAW terima hadiah dia, Nabi guna hadiah dia, kemudian Nabi i'lan pula kepada sahabat semua. Nabi kata dia ni macam orang kampung kita, kita pun macam orang kampung dia. Kita ni kira sama, Nabi kata dia. Anas bin Malik sebagai satu orang yang menjadi khadam Nabi, dia faham benda ni. Bila Nabi buat macam ni, dia tahu Nabi suka sangat ni ke orang ni. Maka Anas kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan sangat suka kepada zahir badui ni. wa kana rajulan damiman. Anas kata dah adalah zahir badui ini, dia satu orang laki-laki yang damim, dia ni satu orang laki-laki yang mudah mesra. Nampak syarab damim ni juga dia kadang-kadang diterjemahkan huduh, huduh orang tak handsome. Itu maksud dia. Kita boleh pakai dua-dua pun terjemahan dalam konteks hadis ni. Kalau kita nak kata dah adalah zahir badui ni, dia satu orang yang mudah mesra pun okey. Kalau kita nak guna terjemahan dah adalah zahir badui ni, dia satu orang yang damin, dia satu orang yang tak apa segak, orang tak handsome, orang kampung, orang ulu. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ah. Kata Anas, pada satu hari zahir ni mai lagi sekali ke Madinah. Tapi kali ini dia main nak meniaga. Dia bawa barang nak meniaga. Wahtabanahu min khalfih wa huwa la yubsiruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula melawak kasar dengan zahir ni. Nabi nampak dia duduk di market nak meniaga, Nabi mai daripada belakang dia, wahtabanahu. Nabi peluk pinggang dia. Allah, jangan duduk peluk dan duduk ujar masuk mahkamah. Okay. Tidur peluk belakang. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka ke budak zahir ni, dia suka. Walaupun dia ni satu budak yang damin, satu budak yang kalau terjemahan kacang kata kuduk, kalau terjemahan hadis sikit kata tak handsome, tak tegak, tapi Nabi suka kat dia. Tak tahu apa benda, Nabi suka ke dia. Satu hari bila dia main daripada kawasan pedalaman dia, daripada hulu dia ni, daripada padang pasir dia, dia keluar main ke Madinah kerana nak menjual, kerana nak menyaga, Nabi nampak dia. Nabi pergi ke belakang, wahtabanahu min khalfi. Nabi peluk dia daripada belakang. Wa huwa la yubsiruh. Zahir tak tengok siapa peluk dia. Satu ada satu orang main peluk pinggang dia. Melawak. Nabi melawak. Faqala man hadha. Zahir ni bila orang main peluk dia kat belakang nak tengok tak boleh, dia tanya, man hadha, siapa ni tu main melawak macam ni dengan aku ni? Dia orang tak jaga, tak ramai orang melawak dengan dia. Tiba-tiba ada satu orang main melawak macam tu dengan dia. Dia kata, man hadha, siapa ni? Arusil ni, dia kata, lepas aku, lepas aku, dia kata ni, tu pegang kat belakang ni. Arusil ni, lepas aku ni. Faltafata fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh-boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melawak dengan dia macam tu. Ha. Itu kira bonus lah. Nabi ni kalau sahabat-sahabat boleh salam dengan dia pun kira bonus lah. Nabi main peluk pinggang tuan-tuan. Balik 3 bulan tak boleh lupa. Tak boleh lupa Nabi melawak dengan dia. Bila dia beralih-beralih tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina 'arafah. Kata Anas bin Malik, apabila dia beralih-beralih tengok Nabi yang melawak dengan dia, main peluk pinggang dia, faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu, maka dia pun biar Nabi peluk. Nabi main peluk ni, tadi dia duduk kelupak, terus lepas. Arusil ni, terus lepas. Beralih-beralih tengok Nabi, dia biar. Nabi peluk, dia pun biar. Ma'arsaka zahrah. Bukan setakat biar. Dia pergi berdempek pula belakang dia dengan dada Nabi SAW. Buat merah lah dalam bahasa kita, kita buat merah. Bila beralih-beralih tengok Nabi, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Nabi mai peluk aku. Dia biar Nabi peluk dia, dia biar pula al-saqa ni maksudnya pergi berdempek. Bagi dada Nabi tu berlagak dengan belakang dia. Buat manja dengan Nabi SAW. Faja'adan Nabi SAW yaqul, may yashtari hazal aq. Tak cukup dengan Nabi melawak ambil peluk dia, Nabi kata pula lepas tu, Nabi kata, may yashtari hazal aq. Siapa nak mai beli hamba ni, siapa nak mai beli hamba ni, melawak macam tiga Abdul punya cerita. Tengok tiga Abdul kena jual di market tu. Okay. Sampai last tak lah kuat mitai kontot tu. Dia kata, ni apa lah, kata orang tak mau beli mitai kontot. Okay. Nabi melawak bila Nabi pergi peluk zahir ni kot belakang. Dia duk kelupuk-kelupuk balik-balik tengok Nabi. Bila dah tengok Nabi, dia pun biar bagi Nabi peluk dia. Dia bagi belaga belakang dia dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melawak pula. Nabi kata, "Man yashtari hadzal 'abd?" Siapa nak beli ni hamba ni? Seolah-olah macam nak jual dia. Faqala, kata Zahir, "Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni katidan." Zahir ni kata, "Ya Rasulullah, demi Allah," dia kata, "saya ni barang tak laku. Kalau jual pun tak ada siapa nak beli." Dia kata. Pasal dia orang tak lawa. Orang pun tak berapa berkawan dengan dia. Nabi pitunjuk. Nabi suka kat dia. Nabi pitunjuk. Nabi melawak dengan dia. Bagi dia satu penghormatan yang dia tak lupa sampai mati. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakin 'indallahi lasta bikathib." Nabi kata, "Demi Allah wahai Zahir, kamu bukan barang yang tak laku." Au qala, "Anta 'indallahi ghalib." Nabi kata, "Demi Allah, kamu barang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni melawak dia ni. Dia bergurau dengan orang. Jangan kita ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu manusia serius. Ha? Kita ni kadang-kadang bila kita jadi orang bagus sikit, jadi orang miskin sikit, oh, dandan jadi serius. Jumpa dengan kawan lama, sama mengaji sekolah dulu kan. Depa pun main nak melawak dengan kita lagi. Lah orang kawan sama satu kelas dulu. "Oi, Syekh, apa abang main sebut-sebut kita buat serius." Pasal apa? Pasal kita lah orang masjid. So, orang masjid tak boleh melawak sangat. Benda serius. Tak kena lah. Nabi bukan macam tu. Tak kena. Tak kena. Orang kita ni dia lah jadi macam tu. Dia jadi nak kata sombong. Takkan sombong pun. Duk main masjid, duk mengaji, duk apa, takkan sombong. Tapi dia nampak macam sombong. Nampak macam tarik harga. Nampak macam demand. Nampak macam reserve. Tak mau nak kawan dengan orang. Ini bukan bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain, terriwayat daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata dia, "Dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu, hadithna ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال ماذا أحدثكم كنت جارا فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Daripada Kharijah, dia ni anak kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni siapa tuan-tuan? Katibul Wahy, dia penulis wahyu zaman Nabi. Dia ada dua, jangan confuse. Satu lagi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat. Anak angkat Nabi. Yang ni Zaid bin Thabit, dia penulis wahyu. Bila wahyu turun, di antara orang yang Nabi panggil dia. Anak dia nama Kharijah. Kharijah kata, satu hari daqala nafarun ala Zaid bin Thabit. Satu hari ada satu kumpulan orang mai jumpa bapa dia, Zaid bin Thabit. Faqalu lahu, orang yang mai jumpa ni kata dekat Zaid, "Hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata dekat Zaid, "Wahai Zaid, adakah apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cerita mai dekat kami." Golongan yang mai ni depa tak ada jumpa Nabi. Depa golongan tabi'in. Tak pernah jumpa Nabi. So depa nak dapat apa-apa maklumat tentang Nabi, pergi cari sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pernah jumpa Nabi. Bila mereka jumpa sahabat Nabi, mereka kata, "Cerita mai dekat kami. Hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mai dekat kami apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala, kata Zaid, dia kata apa? Madza uhadditsukum? Aku nak cerita apa dekat hangpa? Dah hangpa nak tahu pasal apa? Hangpa nak suruh aku cerita apa dekat hangpa? Kuntu jaran. Zaid kata, aku salah seorang daripada jiran Nabi dulu. Aku salah seorang daripada jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Kalau kita tengok balik apa nama Saudi, kerajaan Saudi dia buat pemetaan semula. Pemetaan semula. Dia buat macam peta, lokasi-lokasi rumah-rumah sahabat di mana semua dia buat balik pemetaan semula. Berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka himpun-himpun, mereka kumpul-kumpul, mereka panggil ulama-ulama besar mereka duduk buat balik. So dia ada yang kata Masjid Nabawi, lokasi sebenar dia tang mana, mereka ukur semua, mereka ambil secara tepat kedudukan dia. Sebelah apa nama kiri Masjid Nabawi itu duduk rumah siapa? Yang kata Al-Hujurat, surah Al-Hujurat. Al-Hujurat dia daripada singular, perkataan mufrad dia hujurat, satu bilik. Hujurat maksudnya bilik-bilik. Hujurat itu adalah bilik-bilik yang menjadi bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk rapat di sebelah kiri raudhah yang kita pergi hari ini. Sebelah arah kiblat sana, rumah siapa di situ? Kalau kita daripada raudhah kita keluar depan makam Nabi, kita jumpa pintu. Dia panggil Babul Baqi', pintu nak pergi ke Baqi' tu. Kita keluar tu, kita kona balik kanan, arah depan kiblat tu. Di situ rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia panggil rumah Alu Umar, rumah keluarga Sayyidina Umar di situ. Anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ibnu Umar ni semua duduk situ dulu. Daripada situ pergi ke tengah sikit, lebih-lebih kurang berhadapan dengan mihrab imam hari ini. Di situ di rumah apa? Rumah mak kepada Anas bin Malik. Mak kepada Anas bin Malik. Dia duduk situ. Daripada dalam Masjid Nabawi itu, kalau kita tengok di sebelah kanan, pintu mula sebelah kanan itu dia panggil Babul Salam. Ke kanan sikit kalau kita menghadap ke Babul Salam daripada dalam masjid, ke kanan sikit itu dia ada bangunan dua tingkat. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu. Dia panggil Khawfah. Dia panggil Khawfah kawasan itu. Sekitar rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ rumah Zaid bin Thabit. Jadi dia di antara jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus tuan-tuan. Kita pergi Mekah, Madinah buat haji buat umrah ni, jangan pergi buat haji buat umrah pergi sembahyang saja. Pergi ambil tahu benda-benda macam ni. Bukan ada apa, tapi tahu tu dia lebih memantapkan lagi sayang kita kepada Nabi dan para sahabat Nabi. Bila kita sampai di sana ni, kalau ada mutawif kita ni boleh habang. Ha ni tuan-tuan, tami dulu apa dia, tami dulu apa dia. Tuan-tuan ada ingat tak dulu hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Hadis yang kata macam ni, macam ni, macam ni. Dia bila baca Quran, dia menangis sampai Yahudi berhenti depan rumah dia tunggu dengar. Hadis inilah tempat kejadian dia. Cerita lagu tu, dia berkesan dalam hati kita. Bukan sahaja kita duduk di bumi suci, di bumi Rasulullah, bahkan kita tahu di tempat ni dulu apa dia, apa satu insiden, apa satu kejadian jadi di situ. Baca pula satu hadis tentang apa yang jadi di situ. Orang putih kata dia angry. Dia pahat masuk dalam hati kita. Maka umrah kita yang kita pergi itu terasa sesuatu yang sangat bermakna. Dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaid bin Thabit dia kata apa? Kuntu jarah, aku dulu jiran Nabi, dia kata. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lah. Dia kata apabila turun wahyu, Nabi panggil aku dan aku tuliskan wahyu itu untuk Nabi, dia kata. Fakunna idza zakarna dunya zakaraha ma'ana. Zaid bin Thabit dia kata, cuma kalau hampa nak tahu Nabi ini, apa yang aku boleh cerita tentang Nabi ini, fakunna idza zakarna dunya. Nabi ini kalau kami ni duduk bersembang pasal hal dunia, zakaraha ma'ana, dia boleh mai join kami, dia sembang sama tajuk dengan kami semua. Kami duduk cakap pasal dunia, duduk cerita pasal menyaga, duduk cerita pasal pokok, duduk cerita pasal apa, pasal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam zakaraha ma'ana, dia boleh main duduk, dia boleh main sembang sama dengan kami tentang dunia. Wa idza zakarna al-akhirah zakaraha ma'ana. Kalau kami tengah duduk ramai-ramai duk bercakap pasal hal akhirat, Nabi mai join, Nabi mai duduk sekali, Nabi bercakap tentang hal akhirat. Wa idza zakarna ta'am zakarahu ma'ana. Kalau kami duduk-duduk ni, kami duk bersembang pasal ta'am, pasal makan. Duk cerita pasal mi udang sedap tang mana. Duk cerita pasal cak kuih tiao sedap tang mana. Duk cerita pasal makan, Nabi boleh mai duduk, Nabi boleh mai sembang sekali dengan kami. Ini Nabi. Apabila orang tanya Zaid bin Sabit, cerita pasal Nabi, ada apa hang boleh cerita dekat Nabi? Cerita dekat kami pasal Nabi. Ini yang Zaid bin Sabit cerita. Dia kata Nabi ni dia manusia, dia macam kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang manusia yang berguil dengan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia boleh join apa topik pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hang cakap pasal dunia pun dia boleh join, hang cakap pasal akhirat pun dia boleh join, hang cakap pasal makanan sedap tang mana pun dia boleh join. Fa kullu hadha uhaddithukum an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit kata, ini yang aku boleh cerita dekat hangpa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kita nampak. Jangan duk buat perangai kita, lagu kita dah ni. Lagu duk buat sombong dengan orang. Duk buat macam kita seorang nak masuk syurga, orang lain tak boleh masuk. Pelik. Kadang-kadang. Ada di kalangan kita ni jadi lagu tu ada. Baru duk ikut usrah 4-5 kali, tak mau cakap dengan orang. Baru kena jamaah Islamiah 5-6 minggu dah duk buat macam, jangan macam tu. Nabi tak macam tu. Nabi berkawan dengan orang. Nabi disenangi oleh semua orang. Nabi satu orang yang boleh dijadikan sahabat oleh orang. Dia bukan sahaja Nabi, dia bukan sahaja Tok Guru, tapi dia sahabat kepada sahabat-sahabat semua. Ambil contoh daripada hadis-hadis yang kita baca, jangan kita pergi jadi terlebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13, muka surat 143. Muka surat 143, kita masuk bab Maja'a fil ihsan ilal qadam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh buat baik kepada khadam. Khadam ini kalau diperluaskan maksud dia kepada orang yang makan gaji dengan kita pun boleh kata juga. Orang yang duduk di bawah tangan kita. Tak semestinya dia hamba yang kita beli. Tetapi khadam ini juga ialah orang yang makan gaji dengan kita. Orang yang duduk bawah tangan kita. Orang yang mendengar arahan kita. Tajuk malam ni, buat baik kepada orang yang kerja dengan kita. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan khadam ini ialah siapa jua daripada laki-laki ataupun perempuan yang kamu milik akan dia dengan beli atau seumpamanya. Sama ada dia hamba yang kita beli ataupun seumpamanya dia kerja dengan kita. Dan jadi dia di bawah perintahmu. Ha? Dia duduk di bawah arahan kita. Maka apakala ada bagimu khadam laki-laki ataupun khadam perempuan, maka hendaklah baik pergaulan dengan dia sebagaimana di dalam hukum syarak. Dia kata kita kena bergaul dengan mereka ni dengan cara yang baik. Tapi pelihara hukum syarak. Ha, ini dia kena sebut. Kadang-kadang kita ambil orang perempuan Indonesia main jadi orang gaji dalam rumah kita. Kunung-kunungnya kita nak buat dia jadi macam adik-beradik kita. Sampai tudung boleh tak pakai dalam rumah. Itu salah. Itu salah. Kita buat baik dengan dia dari segi apa? Dari segi kemanusiaan. Kita jaga dia sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Tetapi dia bukan adik-beradik kita yang mahram dengan kita. Bukan. Dia tetap ajnabi dalam rumah tu. Dia kena tutup aurat dia. Dan kita pun kena jaga aurat kita. Yang tu kena jaga. Banyak kita tengok kadang-kadang rumah ustaz. Laki ustaz, bini ustazah, kawan gaji Indonesia perempuan tak pakai tudung dalam rumah. Oh kacau benda. Dia tak faham hukum akam. Dia kena jaga hukum akam. Sebab dia beritahu apa? Dia kata sebagaimana di dalam hukum syarak. Kita kena jaga benda ni. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aydikum. Nabi kata begitu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni tuan-tuan satu sahabat yang kalau kita kata dalam bahasa kasar hari ini, kata ekstrim. Ekstrim tu agak negatif perkataan dia. Tetapi maksud dia apa? Dia ni dia dia ekstrim. Nak kata apa? Abu Dzar ni dia dalam bahasa hari ini orang kata obses. Dia satu orang yang obses. Dia main-main mengaji. Tu Nabi kata apa tu nak buat semua. Jenis tu betul. Okay. Dia memang mengaji, dia reti-reti agama, dia tahu-tahu tu. Sampai tidur pun tak buka sorban. Dia jadi macam tu, orang kacau. Ada juga, dia kata apa ada. Ada orang hantar di cembek, main kat saya. Dia kata, ustaz, tolong saya angkat telefon. Ada benda nak cakap. Saya tak ubah kaji angkat telefon tu, abang pergi lah. Tak ubah kaji, tak larat. Kalau dia angkat, saya tak boleh buat kerja apa. Telefon yang tidur masuk, tak mampu. Seribu satu masalah ada dalam masyarakat ni. Kalau kita tak ada kerja lain, hanya kerja kita angkat telefon tak apa. Tapi kita kerja cukup banyak. Kalau duk angkat telefon, duk dengar masalah orang, kita jadi masalah pula kat kita. Kan? Betul-betul lapang, betul-betul ready untuk dengar, baru kita boleh angkat. Tak ada, tak boleh tuan-tuan. Angkat 5 minit, 10 minit ni bukan cerita. Dia tak akan habis. Sejam pun dia tak mutak. Kan? Bila tak angkat, pantang SMS. Ustaz, tolong angkat pun. Saya nak cerita pasal suami saya ni. Dia ni lebih teruk daripada Abu Dzar. Dia kata. Itu lagi. Siapa kata Abu Dzar teruk? Abu Dzar tak teruk. Abu Dzar okey. Kan? Lelaki dia yang teruk. Kan? Dia kata lelaki dia lagi teruk daripada Abu Dzar. Kata awak ni. Kan? Hantu kalau angkat, kerak hari ya. Orang nak cerita Abu Dzar dulu, orang boleh cerita lelaki dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abu Dzar mati, kain nak kapan dia tak cukup. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Ini Abu Dzar. Dahsyat dia. Dari segi dia nak buat apa hak Nabi kata tu, dia tak main-main. Hadis ni riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saudara sekalian, kamu telah dijadi akan mereka itu." Kata dia, "Saudara-saudara sekalian, kamu telah dijadikan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala satu ujian di bawah tangan kamu." Nabi kata begitu. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Nabi kata, "Ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aydikum." Nabi kata, mereka ni saudara kamu. Tapi Allah jadikan mereka sebagai satu fitnah kepada hamba. Hamba ni, saudara hamba. Orang gaji ni, saudara hamba. Orang yang makan gaji duduk bawah tangan kita ni, saudara kita. Tetapi kadang-kadang Allah jadikan mereka satu fitnah, satu ujian kepada kita. Itu maksud yang Nabi kata. Baik, saudara dijadikan Allah cubaan di bawah tangan kamu tu apa? Maka dikehendaki dengan saudara di bawah tangan yang ni sekalian laki-laki ataupun perempuan yang dimiliki. Itu maksudnya. Hamba ataupun orang gaji ataupun orang makan gaji dengan kita. Staff kita. Ini yang dimaksudkannya. Dan masuk mereka itu di bawah perintah kamu. Seperti sahaya, hamba laki-laki, perempuan yang kamu beli dan sebagainya. Maka sahaya itu ialah saudaramu pada agama dan satu keturunan dengan kamu daripada anak cucu Adam. Nama kata manusia ni adik-beradik. Adik-beradik apa? Dia berkata adik-beradik pusat sepusin. Mak lain-lain pak hati-hati. Dia berkata kan? Tapi adik-beradik. Pasal apa? Dia main dengan Adam dan Hawa mula. Start tentu juga sama je. Hampir jadi bangsa apa, hampir jadi apa-apa-apa. Semua ni asal dia dua orang ni aja. Siapa dia? Adam dengan Hawa. Maka dijadikan Allah di bawah perintah kamu sebagai ujian kepada kamu juga. Kadang-kadang mereka ni main duduk kat kita jadi ujian dekat kita. Ambil orang gaji, main duduk di rumah kita jadi ujian dekat kita. Dulu tak ada orang gaji, kerja teruk sikit dalam rumah. Tapi kita suami isteri hidup rukun damai. Bila ambil main orang gaji, kerja ringan sikit. Tapi kita lelaki bini bergaduh hari-hari. Ada jadi macam tu? Ada. Sebab apa? Bini ni cemburu, tak tentu punca. Pergi dapat pula orang gaji, jaga sikit. Ha, pasang. Lelaki balik pejabat awal pun bergaduh. Sampai ke malam bergaduh. Abang pasal apa balik awal ni? Tanya. Lah, dia kata aku bukan tak biasa balik awal. Memang kadang-kadang aku balik awal, kadang-kadang aku balik lambat. Betul ke abang bergaduh? Pasal apa? Pasal orang gaji. Maksudnya apa? Ni hak dia bagi tahu ni. Maksudnya kadang-kadang orang gaji tu menjadi ujian kepada kita. Lagi berasa macam nak minum kopi, pi dapur banjuh sendiri. Bergaduh juga anjuh pun. Dia kata, abang pi dapur cari apa? Lagi kata aku pi banjuh kopi. Eh, sebelum ni tak pernah banjuh kopi pun. Pasal yang hari ni pi banjuh sendiri. Lagi kata, awak hang ni. Awak hang ni. Tak, betul-betul abang nak banjuh kopi kan. Jadi hal dah tu pun. Ni, siapa cerita ni tuan-tuan? Ejen orang gaji cerita. Ejen orang gaji, dia supply orang, lepas tu tak puas hati hantar balik ke dia, minta tukang. Oh, dia kata pening kepala ustaz. Dia kata dengan dia buat kerja supply orang gaji ni pening kepala. Depa punya hal, orang gaji tu depa tak mau. Bagi hak cegak sangat pun masalah, bagi hak uduh pun masalah juga. Pasal apa? Anak tak boleh tengok muka orang gaji, pasal uduh sangat. Tengok teriak pun hantar balik ke ejen juga. Dia kata cari hak elok sikit dia lah. Pasal apa? Anak dia tak boleh tengok muka dia ni. Bodoh pun anak tak boleh tengok. Cegak sangat lelaki nak tengok pula. Ini yang kita duk baca ni. Dia nak abang Allah. Dia kata kadang-kadang benda tu menjadi apa? Menjadi fitnah. Menjadi ujian kepada sesebuah keluarga. Tuan-tuan boleh faham. Ha? Kita buat contoh-contoh. Itu yang dia nak beritahu ni. Ini dia kata menjadi ujian dan menjadi fitnah kepada sesebuah keluarga. Maka dijadikan Allah di bawah perintah kamu menjadi ujian juga kepada kamu. Dan adakah kamu berkuli akan dia dengan baik ataupun dengan zalim. Ini satu bab lain pula. Ambil orang gaji, dia buat orang gaji ni jadi macam menatang dalam rumah dia. Ada juga macam ni. Walaupun dia orang gaji, dia manusia. Walaupun dia orang gaji, dia ada agama. Walaupun dia orang gaji, kita kena jaga dia sesuai dengan kehormatan dia sebagai manusia. Oh, nama kata orang gaji bagi duduk dalam store. Bukan bilik kosong, tak ada. Ada bilik kosong, tapi tak bagi orang gaji duduk. Bagi orang gaji duduk di store. Ni pasal apa? Pasal dia orang gaji. Duduklah hamba Allah duduk dalam store, luah dia, luah liang kubur ni. Nama pun store. Luah store tu, luah liang kubur ni. Masuk duduk tidur kepala, sangkut dengan pintu, ujung tu dah dinding dah. Tingkap pun tak ada, pakai tingkap atas tu dah tu ya. Duduklah hamba Allah tu dalam tu, kaki tak bagi, tilam tak bagi. Dia lepas tu Narita yang satu kat dia. Tuan-tuan, jangan macam tu. Pasal apa? Itu ujian Allah bagi dekat kita. Kita buat tahanah kat dia, Allah tu tengok apa yang kita buat. Nampak? Ni yang dia nak beritahu ni. Sama ada kita perkuli dia, ataupun kita buat zalim ke dia. Sampai macam tu. Itu kira buat zalim tu. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak sanggup duduk macam tu. Pasal apa kita suruh dia duduk macam tu? Baik. Maka dengan sepotong hadis dalam masalah itu, dapat tahu kita bahawa Nabi SAW memberitahu dan memberi ingat sebagai sabdanya itu. Apakala telah mengetahui engkau akan sabda Nabi SAW itu, maka hendaklah ingat-ingat, berjaga-jaga dengan khadam itu. Buat baik dan jangan zalim kepada dia. Ha, dia kata kita dah mengaji, kita dah reti, jangan dah reti, tidak buat lagi benda salah ni. Jangan. Begitu. Dan hendaklah raikan dia sebagaimana meraikan saudara dia. Tuan-tuan, kalau tak kerana dia hidup susah negeri dia, dia tak main sini. Apa orang kata, hujan batu apa, hujan batu jamah ni, hujan batu negeri sendiri. Hujan main negeri, hujan batu negeri sendiri. Bukan dia, macam mana? Hujan batu negeri sendiri, hujan main negeri orang. Baik hujan batu lagi kan macam mana? Ha, lebih kurang macam tu lah. Kan, lebih kurang macam tu. Kalau tak kerana susah di negeri dia, dia tak main kat kita sini. Dia main kerana dia susah. Dia main nak kerja halal. Dia nak kerja, dia nak cari makan halal. Kita kena ra'i dia sebagai manusia dan sebagai saudara seagama. Macam tu. Maka jangan pandang diri memiliki dia dan kamu menjadi pengulu dia. Jangan kita rasa kita bos. Maka kita kata apa pun itulah yang muktamad. Jangan ingat macam tu. Kerana apabila pandang begitu, maka tentulah membawa kepada fitnah dan bala ke atas diri sendiri. Kalau kita bersikap macam tu, maknanya kita mencari bala ke atas diri kita sendiri. Kita sudah buat satu yang salah. Iaitu membesar diri dan tak mau buat baik kepadanya. Maka itulah dijaga syarak ke atas orang yang berkhatam itu dengan beberapa jagaan yang akan datang disebutkan ini. Ini sebab agama pesan. Jangan buat tahanan ke orang. Itu maksudnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu min ta'ami." Maka siapa-siapa yang ada saudaranya di bawah perintahnya, maka janganlah tidak cukup tanggung atasnya, maka ambil beri makan akan dia, maka hendaklah kamu beri makan seperti makan tuannya. Itu dia. Agama suruh macam tu. Kalau kita ada orang yang macam ni, orang gaji ke, ataupun kalau dulu dia ada khadam, ada hamba dan sebagainya, kita makan apa, itu dia makan. Kita makan apa, itu benda dia makan. Jangan kita makan su, kita makan liti, dia makan tulang. Dia bukan jin. Kalau jin, ada memang balas tulang saja. Kita pergi liti pun dia tak mau. Dia kata tulang ni memang makanan aku. Dia kata, dia bukan jin. Dia manusia. Dia pun nak makan liti juga. Maka kita makan apa, dia makan benda tu. Taklah dia makan istimewa macam kita. Tapi apa hak kita makan, dia makan. Macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Memberi makan khadam itu sayugya dibuat sebagaimana pasti, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau makan daging, maka berilah khadam itu makan daging juga. Itu maksudnya. Dia makan apa yang kita makan. Tidaklah kamu bersedak-sedak pada makan dan dia tak diberi sedak. Buat sup ekor, buat apa dalam rumah apa semua, sup ekor tu kita saja. Dia apa dia? Dia nasi dengan sayur kucai. Itu saja. Sebab apa? Sebab hang orang gaji. Kata-kata hang. Lagipun hang memang suka kucai. Kata-kata. Ada kali itu. Tak boleh macam tu. Kerana ia manusia seperti kamu juga. Maka mempunyai nafsu dan ingin kepada bersedak-sedak. Dari tadi dia manusia. Macam mana kita suka sedak, dia pun suka sedak. Pendeknya, apabila engkau beri makan, berilah akan dia menurut sebagaimana makan kamu. Maka itulah perbuatan yang lebih akmal, yang lebih sempurna. Tetapi tidaklah wajib memperbuat yang demikian itu. Taklah sampai ke tahap wajib. Kita makan ayam pocik, dia kena makan macam yang kita makan. Taklah sampai macam tu. Bagi kat dia, patut dengan dia lah. Itu maksudnya. Kita makan ayam rojik, bagi dia ayam goreng, gabagal, korang-korangnya. Macam tu. Saya korang-korangnya. Dia kata. Baik. Sabda Nabi SAW, وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاتِهِ. Dan hendaklah pakaikan dia daripada pakaian kamu. Taklah maksudnya baju kita dia pakai, baju dia kita pakai. Ya tu Nabi pun tak tahu. Lepas tu. Tapi kalau kita pakai baju, janganlah bagi dia pakai kentola saja. Maksudnya dia pun kena pakai baju juga. Baju yang selayak dengan dia sebagai manusia. Macam tu. Baik, masalah. Memberi makan khadam dan memberi pakaian yang wajib itu macam mana? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan suruh beri makan khadam seperti makan pemulu dalam hadis itu. Dan membaikkannya semacam pakai. Dan memakaikannya seperti mana pakai pengulu. Ialah ditanggung hadis itu atas sunat ia. Dan tiadalah ia wajib. Maka ini ijma' sekalian muslimin. Ijma' sepakat semua orang Islam. Kita pakai apa? Bagi dia pakai yang selayak. Jangan sampai nampak kata dia tak jadi manusia. Itu. Dan hanya sahaja yang wajib atas pengulu itu ialah memberi nafkah kepada khadam itu dan memberi pakaian dengan baik-baik jua bagi yang elok, pakaian yang elok dekat dia. Sekiranya adat negeri dan orang-orang yang memakainya, ya, bila pakai itu orang kata pakaian macam tu. Nupi jari, nu baju hak tahun 65 lalu ni. dia ada dalam bekas padi lah, baju tu pun buh dalam bekas padi lah. Bila ada orang gaji pergi buka bekas padi tu cari, pakai-pakai tengok dia tembang tak tentu punca dia, dia tak jadi manusia dia ni. Apa ni? Kita tentang perangai kita ni, saya selalu betul lah, kalau kata nak bagi sedekah dekat orang, bukan nak bagi elok, cari hak nak buang tau dia bagi. Hari tu kan jadi tsunami di Pantai Merdeka tu, Allah buat sebab tuan-tuan pergi pekan tu, dia buat-buat satu rumah tu, tempat tu kutip barang-barang orang nak bagilah kepada mangsa-mangsa tsunami ni kan. Saja turun pergi tengok baju hak mereka bagi tu, baju tak boleh pakai lah hak bagi tu. Walaupun mangsa tsunami ni ditimpa kesusahan, tapi dia pun tak lalu nak pakai baju orang bagi dia. Dia tengok lah baju ni nak orang pun pakai dia lah. Dia pun teringin juga nak kenal, haji mana ni yang main bagi baju ni ni, teringin nak kenal dia pun. Nampak? Jadi tu mana bagilah agak-agak hak boleh pakai. Ha, sampai hak tak boleh pakai nak pergi bagi. Ha, ini sama dengan orang gaji pun. Jangan pergi bagi pakaian hak tak boleh pakai dah. Begitu. Sama ada makanan atau pakaian daripada jenis nafkah penghulu ataupun kurang sikit ataupun lebih, tak apa. Kurang sikit. Jangan sampai dah orang tak panggil pakaian baru nak bagi kat dia. Sehingga jikalau fikirnya penghulu memakai dengan sehabis-habis jimat dan sehabis buruk, keluar daripada adat seumpamanya kerana zahidnya penghulu itu ataupun kerana kedekutnya penghulu itu sekalipun, tetapi tiada harus ia membuat ke atas kadangnya seperti itu. Kalau pergi kena bos ni jenis zuhud ni, dia jenis zuhud, dia jenis pakai baju cari dari kasar-kasar tu, pasal dia dia nak jadi wali, dia kalau duduk kan nak jadi wali betul kan, nak jadi wali songoh kan, nak jadi wali sabdu kan, tak tahu. Tapi dia duduk kira dia nak jadi wali, jadi dia tak mahu dunia-dunia ni semua, tak mahu baju elok ada anak beli bagi apa semua tak mahu pakai, dia pakai baju hak cari jahit sendiri ni. Pasal apa? Pasal aku ada dengar hadis kata Nabi dia baju cari dia jahit sendiri, aku pun jahit sendiri pakai baju cari tu. Yang tu orang panggil apa tu kan? Orang panggil kufur ni'mat. Yang tu orang panggil kufur ni'mat. Pasal dalam Quran kata apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Quran kata, dan adapun dengan ni'mat yang Tuhan kamu bagi, ceritakanlah. Ceritakanlah tu maksudnya apa? Bagi orang tengok. Kata kita ni dilimpahi nikmat oleh Allah. Jangan sampai tak mahu benda ni semua. Bukan tak ada baju, tapi tak mahu pakai baju elok ni. Nak pakai baju saja, pergi cari hak cari hak koyak jahit sendiri. Kadang-kadang dia pergi jadi riak pula lagi. Kunung-kunungnya nak zuhud, tengok-tengok dia pergi jadi riak. Sebab apa? Rupanya nak menunjuk. Menunjuk ni bukan menunjuk mewah aja. Menunjuk kata zuhud pun menunjuk juga. Menunjuk juga. Orang selalu bila tafsirkan riak ni, orang tafsir ke arah nak tunjuk hebat. No. Kadang-kadang zuhud pun riak juga. Tunjuk ke orang kata zuhud, nak orang kata dia ni bagus, hang tengok zuhud betul ni. Kan? Dia hang tengok baju dia pun, bukan tak ada duit tu, tapi jenis orang zuhud ni macam ni lah bagus. Dia nak orang kata lagu tu, dan orang kata riak dia. Tak mahu. Ha? So dia kata kata pergih pengulu ni, dia ni jenis zuhud, janganlah dia zuhud. Dia nak menzuhudkan sekali orang gaji ada di rumah dia, tak boleh. Hang nak zuhud tu hang punya pasal, orang lain hang dengan paksa kan. Kita nak zuhud paksa bini kita, anak-anak kita semua zuhud sekali, tak boleh kan. Kita nak zuhud-zuhud lah, orang lain jangan kita paksa. So ini dia nak beritahu ni. Dan tiada harus memperbuat makan pakainya sepertinya, melainkan dengan redanya. Ha, kecuali kalau dapat bini pun jenis zahidah juga. Dia zahid, dia satu orang yang sifat zuhud, bini pula zahidah. Ha, cantiklah. Dua-dua pakai baju cari jek-jek begitu. Kan? Kan? Kalau dia reda, ha, selamat jalanlah kau dua-dua. Dua-dua ni zuhud. Ya. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yukallifhu ma yaghlibuh fa in kallafahu ma yaghlibuh falyu'inhu. Nabi kata apa? Dan janganlah diberati dan disuruh dia buat benda yang tiada kuasa dia. Kalau kita ada orang gaji, jangan kita suruh dia buat benda yang dia tak mampu buat. Itu maksudnya. Bukan dia tak mampu buat, kita pun tak mampu buat, kita pergi suruh dia buat. Jangan macam tu. Kita ambil orang gaji Indonesia seorang perempuan, kita ada kebun nyok, suruh dia naik nyok. Oh tak boleh eh? Itu benda yang kita pun tak boleh naik nyok, kita pergi pelekoh dia suruh naik. Sudahlah dia, sudahlah dia tak boleh, dia perempuan pula suruh naik nyok. Nabi SAW kata apa? Jangan tersuruh dia buat benda yang luar kemampuan dia. Maka jika diberati akan dia barang yang tidak kuasanya, maka hendaklah kamu tolong dia. Nabi kata kalau bagi kerja atau kerja dia tak boleh buat, kita bagi, kita kena tolong dia buat. Tuan-tuan, Islam ni cantik kan? Yang tak cantik ni siapa? Orang Islam tak cantik. Islam cantik. Hak duk buat zalim ni bukan Islam suruh, orang Islam yang tidak buat. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Ummi Salamah dan Ibni Umar dan Abi Hurairah, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Baik, suruh khadam buat kerja berat. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah ijma' ulama' atas bahawasanya tiada harus tuan pengulu dan orang yang berkhadam itu memberati khadamnya dengan kerja yang tidak kuasa buat. Maka jika ada ia yang demikian itu, nescaya lazim akan dia tolong dengan dirinya sendiri ataupun suruh orang lain tolong. Kita bagi dia kerja, dia tak boleh buat, kita kena cari pula, bagi gaji ke orang lain pula, main tolong dia buat kerja. Jangan kita paksa dia buat benda yang dia tak boleh buat. Baik, mempunyai khadam dengan huduk mendatangkan balak. Jikalau seseorang itu ada hamba abdi ataupun jariah di dalam tangannya, tiba-tiba tidak baik pergaulan dengan dia, disuruh akan dia buat kerja lebih daripada kuasanya, ataupun dikurang akan makannya, jadi buat dulu. Orang gaji makan ni catu. Catu makan orang gaji ni. Makan nasi dengan kuah saja. Kan? Ubi buah satu, ubi mengala buah satu. Tu saja. Kalau dia tua tangan nak ambil lauk katok, tak boleh. Lebih pada Haji Bakir punya kedeput ni. Dia tak bagi orang gaji dia makan benda-benda macam ni. Ataupun tidak diberi makan minum adat orang negerinya makan minum. Bagi benda pelik-pelik terus makan. Dan tidak diberi pakai dan tempat tidur atas yang patut untuk memelihara dia daripada panas dan sejuk. Dia bagi duduk dalam stor. Macam duduk dalam oven cucuk, dalam duduk dalam oven kuih. Peluh mercik 24 jam. Hamba Allah tu. Nescaya jadilah berdosa tuan pengulu itu terhadap khadam itu. Maka jikalau lama khadam itu duduk dengan dia, maka lagi banyak dosa dia. Dah cukup dah apa nama 2 tahun. Dalam perjanjian kata dia main kerja kita 2 tahun, lepas tu dia boleh balik, kita tak pergi balik, sambung lagi permit dia suruh kerja lagi. Lagi lama kita tahan dia duduk dengan kita, kita duduk buat tahanan dia, lagi banyaklah dosa kita duduk tanggung. Agama kata macam tu. Maka boleh jadi sampai tak dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang yang sabiqun. Boleh jadi punya banyaknya dosa kita duduk buat dengan dia ni sampai kita ni lambat masuk syurga. Dia kata tak masuk syurga bersama dengan golongan sabiqun, golongan yang awal masuk, kita tak dapat masuk batch, kumpulan tu masuk, kita tak boleh masuk, kita masuk last. Cek-cek balik pasal apa dia ni nampak pergi mengaji bagus, nampak haji tidak umrah pergi 5 kali, cek semua hak dia rek mai tang orang gaji tang tu pangkah dah. Kerana tu jadi lambat masuk syurga. Sebab apa? Orang gaji duduk dengan dia 5 tahun. Daripada mula main badan macam gundi berai, macam balik jadi macam tu. Balik. Kena tahanan dengan hamba Allah ni. Maka dia ni tak masuk syurga sama dengan orang yang awal-awal masuk. Dia masuk akhir. Sebab apa? Sebab dia buat naik ke orang. Nampak? Sebagaimana datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Bakr anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah sayyul malaka. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga orang yang huduh miliknya. Orang yang huduh perangai terhadap orang yang dimilikinya. Tak masuk syurga orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuk baru dia kata bab an-nahyu an darbil qadam wa syadmihim. Itu bab yang datang pada menyatakan tegas pukul khadam dan maki dia. Kita ada orang gaji, saya suka sebut orang gaji. Kalau sebut hamba ni tak ada dah lah ni. Sebut nampak macam bukan tajuk kita. Tajuk yang kalau kita di kita skop ni diluahkan orang gaji. Maksudnya apa? Tegah kita kupai dia. Dan juga tegah kita maki dia. Jaga benda ni. Pasal apa? Kita kena ingat satu, ini fitnah Allah hantar mai dalam rumah kita. Fitnah dan juga balak ujian Allah hantar mai dalam rumah kita. Kalau kita rasa perangai kita wuduk, kita ni jenis tak boleh nak baik dengan orang gaji. Jangan ambil orang gaji. Senang. Kita tahu kita siapa. Ha, kita tahu kita selalu masalah dengan orang gaji ni orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ni korang masalah. Kalau kita tahu kita ni dengan orang gaji ni macam mana, nak jadi masalah tu sahami orang gaji. Senang. Susah kerja banyak dalam rumah apa pun kita buat. Jangan duk merengik, jangan duk kata apa tak mau. Pasal apa? Pasal kalau ambil pun jadi masalah. Ambil orang gaji kita berkelih dengan suami kita. Ambil orang gaji kita duk maki dia. Ambil orang gaji dia buat apa pun tak kena pada hati kita. Jangan ambil orang gaji, kita buat sendiri. Pasal apa? Kalau ambil juga, lepas tu hidup jadi macam tu, lagi lama dia duduk dengan kita, lagi banyak dosa kita nak tanggung. Ini intipati kepada apa yang kita baca pada malam ni. So, dia kata tajuk ni pula apa? Dia kata larangan pukul dia dan larangan kita maki dia. Ketahuilah saudaraku, banyaklah orang yang berkhadam itu, memperbuat khadamnya semacam lembu, dia kata. Tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni 70 tahun dulu. 70 tahun dulu sebelum orang Indonesia menjadi orang gaji di Malaysia lagi. Tapi dah ada dah perbuatan macam ni, dah ada dah. Dah ada dah. Manusia yang melihat orang bawah dia ni seperti kulit, seperti lembu, seperti binatang ni. Ada dah daripada zaman dulu. Dah ada dah. Bukannya ingat dia akan sedaranya sama Islam di tangannya, di bawah perintahnya. Dia tak pernah ingat kata kawan ni, sedara dia sama-sama manusia dan sama seagama. Dia tak ingat begitu. Dia ingat kata, hang mai, hang kerja dengan aku, aku akan perah hang cukup-cukup sampai kering. Dia kira aku bayar duit kat hang ni halal. Bayar apa duit? Tak acuh ya, bayar pun tapi perah kawan tu lebih daripada tebu kena mijit. Dia perah pun tu. Bukan 5 kau bangkit lah orang gaji ni. Dia pun 6 cukup bangkit. Okay. Tapi orang gaji 5 kena bangkit lah. Bangkit-bangkit tu asok dah kerja. Tulis ni apa kerja nak kena buat. Tempek di peti air tu. Amboi. Tulis sampai di peti air, hang pukul 5 bangkit, hang kena buat apa, hang cerang ayak, hang mop lantai, hang mopu pagi tu. Kira dia bangkit lagi semua kena ready dah, lambat ke ataupun tak siap macam yang dia mahu kan jadi leceh. Tuan-tuan, ada tak ada tuan-tuan ni? Contoh lagi tak ada beritahu ni. Ada. Dia tak heran dengan dosa ni, dia tak heran dan dia rasa dia tak berdosa. Dia buat macam tu, bayar 400, patut ke bayar 400 dibuat dia sampai macam tu? Kita makan gaji dapat 800 pun, kalau bos kita suruh kita lebih-lebih, kita nak lawan 800. Kita bayar dia 400, kita lanyok dia cukup-cukup sampai jadi cok bodoh dia ni. Tak boleh tuan-tuan, macam tu tak boleh. Siapa yang kata tak boleh ni? Agama kata tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, maka apakala tersalah kadamnya? Ha, kalau kadam orang gaji buat salah, ia pun menggodam dan memakinya. Oh. Godam satu, maki pula satu. Godam ni teruk dah. Yang balun pun teruk dah. Godam dia teruk pada balun ni. Godam dan maki. Terkadang mempermaki sampai kepada mak bapaknya. Dia melarati sampai situ. Marah ke orang gaji ni, maki ni sampai ke mak bapak. Kata sampai mak bapak kau tu, luka dah hati dia tu. Bukan luka berdarah merambu hati dia. Apa hal pula yang tidak sangkut dengan mak pak aku, apa hal? Kan? Baik. Sampai kepada macam cakap busuk dan benci mendengarnya. Bercakap ni sampai bukan orang gaji itu saja dengar tak boleh tahan. Anak-anak dia dalam rumah berdengar tak boleh tahan. Eh, apalah mak bercakap sampai lagu tu. Sampai anak pun rimas dengar mak tu meratak ni. Oh, dia jadi macam ni leceh tu kan. Jadi macam ni tak usah pakai orang gaji. Tak usah pakai orang gaji. Seperti dikatanya kepada khadam itu, anak tak nikah. Anak haram lah maksudnya, anak tak nikah. Dia kata anak haram yang itu, jangan tuan-tuan, jangan. Anak kerbau, anak kerbau, kau ada tuan. Ni kitab ni, bukan saya kata kitab ni kata. Ha? Anak lembu, anak anjing dan lainnya. Maka perbuatan memaki yang demikian itu salah pada syarak. Salah. Tak boleh kata macam tu. Sebagaimana tersebut dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam nabiyut taubah man qadhafa mamluka bari'an mimma qala lahu aqama Allahu alaihi al-had yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mencabul sahayanya, mencabul maksudnya bercakap yang melukakan hati, itu maksud mencabul. Siapa-siapa yang bercakap hodoh kepada sahayanya, hal keadaannya lepas dia daripada barang yang dikata baginya, nescaya didirikan Allah atasnya had. Had ni yang kita duk kata hudud, hudud, hudud ni had. Perkataan mufrad, perkataan singular dia had. Jamak dia, plural dia hudud. Ha? Siapa yang kata dekat orang gaji dia sampai ke tahap kata anak haram. Anak haram maksudnya apa? Secara tak langsung dia tuduh kata mak pak budak ni berzina, maka lahir anak haram. Ha, ugama dia kira macam tu. Bila kita kata dengan budak ni, ni anak haram, maksud anak haram ni apa? Anak yang dilahirkan tanpa ikatan nikah kahwin yang sah, itu maksud anak haram. Bila kita kata dekat dia anak haram, bermakna kita kata mak pak dia berzina, lahir dia, bermakna kita kena hukum hudud. Hukum apa? Haddul qadah dia panggil, hukum hudud, kerana menuduh orang berzina sedangkan kita tidak ada saksi. Nampak ada benda tu, kita tengok banyak tu je, kecil aja. Implikasi hukumnya besar. Tuan kata mulut kita ni, Allah buat tuan, dia boleh bercakap apa saja. Dia tak tahu risiko akibat yang dia nak tanggung daripada cakap yang keluar di mulut dia tu. Maka dia beritahu dalam hadis ni, Nabi SAW sebut terang-terang, siapa yang sampai ke tahap man qazafa mamluka, barang siapa yang tuduh hamba dia dalam keadaan dia tidak ada saksi, aqamallah alaihi alhad yaum alqiyamah, hari kiamat esok Tuhan laksanakan hukum hudud kepada dia. Takutlah, takut. Ini ancaman berat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan bahawa adalah ia seperti barang yang dikatanya itu. Kalau sungguh dia memang anak haram sungguh, kita kata tak apa. Tapi kalau kita kata kadang marah, tapi dia bukan anak haram, dia lahir secara sah, kita kata kat dia anak haram, di akhirat itu Allah tak lepas kita. Kita akan dikenakan hukum hudud di akhirat itu. Baik, benda ni bukan kata pada orang gaji dia, kata kat siapa pun sama. Dalam masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, banyak dah tuan-tuan duk dengar duk sebut anak haram ni. Oh, sana itu nak kena balung berapa kali tak tahu. Nu, akhirat esok ni, ni yang Nabi kata aqamallahu alaihi alhad yaumal qiyamah, hari kiamat itu Allah akan dirikan hukum had ke atas dia. Kena berapa ramai orang tak tahu. Saja aja pergi kena. Dia duduk bawa kereta, jam, tiba-tiba ada kawan main potong kau belah kiri. Dia kata nak haram. Mulut tu, mulut ni dia tak ambil insurans. Dia, ya Allah, janganlah kata benda tu, dia membawa implikasi hukum. Dia membawa akibat hukum. Anak haram ni macam apa? Kita kata driver hak potong kau kiri tu, mak pak dia berzina. Tu beranak main hak potong kiri tu. Kita kata tu tujuan kita nak lepas marah. Tapi agama pegang kita. Pasal apa? Pasal itu tuduhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni seperti dicabulnya sahayanya dengan kata kepada sahayanya, kepada kadamnya itu anak gampang. Anak gampang ni maksudnya anak haram lah. Anak gampang. Maka sesungguhnya ia demikian itu ataupun sebagainya. Tapi kalau dia kata memang betul dia ni anak gampang semua, tak apalah, tak kena apalah. Tapi kalau dia orang yang bagus-bagus lahir daripada nikah kahwin yang sah, kita pergi kata dia anak Arab, kita kena. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kena hati-hati benda ni. Jadi, kebiasaan kita kalau mulut kita mudah tersebut macam tu, malam ni mau kontrol sikit. Jangan duk cakap, jangan. Sama, pasal apa? Dia membawa akibat di akhirat. Ha? Kemudian hak mana yang duk buat tahanan orang gaji tu, balik lagi pergi salam minta maaf orang gaji. Tak payahlah sampai pergi cium tangan dia, minta ampun, merong, sampai kelupur-kelupur ke jalan saya, tak maulah. Buat biasa dia, tapi pergi balik memang cacau bom. Dan tak daripada pagi itu jangan dia buat anak dia. Masalah dia kata mencabul sahaya dengan kata anak gantang ataupun anak tak nikah, adakah dera syarak di dunia? Di dunia kena ke tak kena? Dia kata kalau pergi kata ke orang anak haram ni, atas dunia kena tak kena? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada hadis itu menunjukkan bahawasanya tiada kena pemulu yang mencabul sahayanya yang demikian itu dengan dera pukul 80 rotan di atas dunia. Ini hukum hudud. Hukum hudud ni apa dia tuan-tuan? Dia duduk di bawah apa nama hadul qazah. Hukum hudud, hukum had yang dikenakan kerana tuduh. Qazah ni maksudnya tuduh. Melemparkan tuduhan kepada orang. Okay. Kita tak boleh tuan-tuan. Senang-senang orang tu main melawak peluk belakang kita. Kita kata dia buat apa ke belakang kita. Tak boleh. Masuk mahkamah hidup tanya tak berak upah hari ni semua leceh. Ini semua cerita leceh. Tak mau macam tu. Jangan sebarangan. Jangan sebarangan. Dia kata. Macam Nabi tadi pergi peluk apa nama Zahir. Zahir Badui tadi ni kan. Nabi pergi peluk. Peluk ke belakang dia. Dia pun arsil ni. Lepas aku ni, siapa ni? Boleh-boleh tengok Nabi. Dandan buat manja. Dandan buat pergi tandang ke dada Nabi. Apalah semua. Seronok tuan-tuan Nabi main melawak peluk macam tu. Allah buat tu kan. Dia kata awal tadi, jangan pergi peluk orang ke belakang, tak ada punca, tak lagi leceh. Benda macam ni, dalam Islam, tampilkan empat saksi. Islam, tampilkan empat saksi. Empat saksi itu pula bukan putih tepi jalan yang saksi. Saksi yang dipercayai. Sabit kesalahan, empat saksi yang baik-baik melihat benda tu berlaku. Berlaku, apa perkataan dia sebut tadi? Penetration. Bahasa dia penetration, nampak benda tu berlaku barulah sabit kesalahan. Tak boleh nak mengemukakan benda tu hadul qazah. Berapa rotan? 80 jaldah, 80. Pasal apa Islam memperkenalkan undang-undang macam ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak memelihara maruah orang. Kalau sekiranya tidak ada undang-undang yang seumpama ni, orang suka hati boleh tuduh kita. Tiba-tiba timbul mai satu orang kata Ustaz Zamzuri dia pernah buat daya lu. Allah. Semata-mata kerana dia tuduh lu tu, kita kok mana pun maruah terjalan. Betul tak betul itu perkara yang ke-75, jauh lagi. Tapi kena tuduhan tu maruah sudah terjalan. Orang ramai, dia tak kira ada bukti, pembuktian dari segi evidence, dari segi witnesses. Ada tak ada semua saksi, bukti semua, dia tak kira ada. Bila dengar-dengar kata Ustaz Zamzuri buat macam tu, dia kata apa? Mula-mula sekali, dia dengar-dengar dia, ini tak sangka, main duk baca kitab bagus. Lailah apa? Betul ke dia buat? Tak tahu lagi. Tapi, keluar dah di mulut ni. Tak sangka, tengok main duk baca kitab, pergi buat benda lagu ni, tak senonoh semua. La ilaha illallah. Kata aja. Nampak tuan-tuan? Kerana itu Islam memelihara maruah. Hang tak boleh suka hati tuduh orang. Hang tuduh orang buat main empat saksi. Kegagalan mengemukakan empat saksi hadul qazah. Hang yang tuduh dia ni kena 80 rotan. Maka orang nak tuduh orang dia fikir 1000 kali jadi kan. Dia kata tak salah. Benda pun cantik. Maruah semua orang terpelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia kata bermula hukum pengulu yang mencabul tak kena dera pukul itu bersamaan semuanya pada tahaya yang cukup sempurna kehambaannya dan tiada padanya sebab kemerdekaan. Bagi kes Adam hamba, depa ni bukan orang yang merdeka. Jadi kalau orang apa nama tuduh mereka, orang yang tuduh tu tidak dikenakan hukum di atas dunia. Tapi akhirat kena tak? Akhirat kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita. Tengok bawah tu. Masalah dia kata, memukul khadam itu dilarang oleh syarak kita. Kerana pukul itu boleh jadi membawa kepada mudarat dia. Entah terpukul mukanya, ataupun bengkak badannya, ataupun sebagainya. Tak boleh. Kita pukul ni, tak tentu tuan-tuan. Kita ada ingat nak pukul bau dia aja tempat yang tak sensitif. Kita ada ingat lagu tu. Dah pukul-pukul, dia elak macam mana, tapi kena tengkok. Tentu seluk dia. Ha, baru pujat. Kita ingat nak pukul tangan lagu tu aja. Dia pergi elak macam mana, tapi kena tempat sensitif. Mana kata tu area kena, pak kata jatuh sengap seluk ni. Bercakap dah, apa dah, nak cantik ni, keluar muih, keluar mulut. Apa-apa. Tu dah kata. Eh, saya tak buat apa eh. Saya buat sikit saja. Sikit banyak apa-apa hospital dulu dia. Ambulans main ambil, tak ada nak sampai. Padam dia atas ambulans dia pula. Ah, cerita panjang. Padahal saya nak buat sikit saja. Jadi jadi macam tu. Itu sebab ugama kata, jangan pukul pada awal. Jangan pukul pada awal. Boleh jadi kan? Kadang-kadang benda dia nak jadi ni Allah. Ha? Maka dia kata apa? Jangan daripada awal piduk pukul orang macam ni. Kerana memukul itu boleh jadi membawa kepada mudarat. Entah akan terpukul mukanya ataupun bengkak badannya atau sebagainya. Maka menjadikan rosak dan jadi tidak berpengesihan pula akan dia. Ha. Dia pun pergi jadi cedera. Kita ni jadi satu orang yang tak ada belas kesian. Maka sudah disuruh kerja dengan penat lelah. Kemudian disakiti pula dengan pukul. Dahlah kita suruh dia kerja ni macam-macam punya kerja dia buat. Pergi balun dia pula lagi. Janganlah jadi manusia macam tu. Oleh itu, tidak sayogia memukul akan dia. Maka di sini dikeluarkan hadis oleh Imam At-Tirmizi tentang menunjukkan jangan pukul khadam dan hamba sahaya itu. Kata dia an Abi Sa'id an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kuntu adribu mamlukan li. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abi Mas'ud Al-Ansari. Nama batang tubuh dia ialah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia, adalah aku memukul hamba aku dengan rotan. Maka ia pun menangis akan pukul aku itu. Ni, Uqbah bin Amir ni. Marah apa kata tahu dekat hamba dia, dia ambil rotan, dia bedai. Rupa-rupanya telah didengar oleh Nabi SAW, aku menggodamnya. Tengok-tengok masa dia pukul itu Nabi itu ada. Maka Nabi SAW pun mai kepada aku. فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِي يَقُولُ اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُونَ. Tiba-tiba mai Nabi SAW, maka sudahlah aku dengar satu suara berkata di belakang aku. Kata suara itu, ketahuilah wahai Aba Mas'ud akan ajarku. Bila aku dengar suara orang bercakap di belakang begitu, aku terkejut dan berpaling aku ke belakang. Rupa-rupanya aku berhadapan dengan Nabi SAW. Dia marah dekat padam dia. Dia ambil rotan, sebat padam dia. Pukul-pukul rupanya Nabi itu ada belakang. Bila dia pukul, dia dengar satu suara bunyi di belakang. Suara itu kata, I'lam, ya Aba Mas'ud. Suara itu kata, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Dia dengar suara, suara siapa ni macam nak kenai. Macam tu. Maka aku pun melemparkan rotan aku. Bila boleh-boleh tengok Allahu Akbar, Nabi terlepas rotan yang dia pegang di tangan tu. Terlepas. Maksudnya apa terlepas tu? Dia tahu hak dia buat tu salah. Kan? Dia tahu hak dia buat tu salah. Macam kita awak kita. Tentu pun ni terapik tahan. Maksudnya apa? Duduk cakap handphone. Tahan-tahan tengok bendera merah duduk kibak tu, handphone terlepas. Macam dalam drama lah. Abu Kim ni tak terlepas. Dalam drama dia terlepas dia pun. Terkejut tengok boleh kata bunga lah tiga hati dah hari. Kesalahan. Pakai telefon macam buat kaitan. Dia ni sebab kadang dia sebab bunyi satu suara macam kenal oleh Nabi. Ah, dia kata habis. Terlepas rotan di tangan dia. Sabda Nabi SAW, wahai Aba Mas'ud, Allah itu lebih berkuasa atas menyiksa engkau daripada engkau berkuasa menyiksa kadang kau. Tu dia. Nabi bagi satu ayat dekat dia. Nabi kata apa? Eh, Aba Mas'ud. Hang ingat hang hero. Hang boleh pukul dia hari ni. Tuhan boleh pukul hang lebih teruk pada tulis. Kena macam tu. Nah, hendaklah kamu belah kesian kepada saudara kamu yang di bawah tangan kamu ini. Nabi katakan. Qala Abu Mas'ud, fama barabtu li mamlukan ba'da dhalik. Kata Abu Mas'ud, dan tiadalah aku pukul khadam aku kemudian daripada tegur Nabi itu lagi. Dia kata, Nabi tegur ni, aku janji lepas pada ni aku tak akan pukul dah khadam aku selama-lamanya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahualam. Boleh. Kan nak sambung ni? Sambung lagi. Cah belum pula. Dia kalau sambung, dia ada dua muka ni. Tajuk yang akan datang, bab fil afwi anil qadir. Iaitu apa, hadis yang menceritakan tentang memberi maaf kepada kesalahan qadar. Lepas ni dia akan cerita dekat kita tentang kita dengan qadar ni sedaya upaya kalau boleh lebih-lebih kurang. Jangan duk panjangkan benda tu. Mana ada manusia tak buat silap. Terus saya kata dia, orang gaji kita, kita ada kerja ni pun, ada tak ada silap kita buat? Banyak. Bukan ada, banyak kesilapan yang kita buat. Kalau tiap-tiap kesilapan yang kita buat di tempat kerja kita, bos kita ambil kira semua, kita tak tahu nak kerja itu. Tiap-tiap kesilapan yang kita buat, semua dia ambil kira. Kita tak tahu nak, kita kata, oi bos ni leceh, berkira, okey. Tapi pada apa kita dengan orang gaji kita berkira? Itu macam cerita. Kan Nabi dia senang aja. Nabi dia kata apa? Dha' yadaka 'ala qadrik. Sama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Nabi kata ambil tangan hang tak ada dada. Dha' yadaka 'ala qadrik. Letak tangan ada dada. Tanya hati kita. Apa yang kita suka orang buat dekat kita? Hendaklah kita buat pada orang. Nabi kata begitu. Tazah-tazah baca buku banyak-banyak pun berjadi sakit kepala. Sendiri tanya diri. Kita suka orang buat apa kat kita. Kita suka orang hormat kita. Kita kena hormat orang. Kita suka apa? Kita suka kita buat baik orang hargai kita. Kita kena hargai orang. Kita tak suka apa? Kita tak suka orang maki kita. Kita jangan maki orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita. Kita tak suka orang fitnah kita sebarangan. Kita jangan fitnah orang. Nabi dia senang, dia ajak kita dengan cara yang sangat praktikal. Nabi ajak kita macam tu, dha' yadak 'ala sadrik. Tak, atas dada tanya, aku suka apa, aku tak suka apa. Hak aku suka orang buat kat aku, aku kena buat kat orang macam tu. Hak aku tak suka orang buat kat aku, jangan kita buat kat orang benda tu. Cantik. Sebab kita tak boleh bohong diri kita. Kita suka apa, kita tak boleh bohong diri kita. Maka janganlah kita bohong diri kita dengan buat benda suka orang lain. Ini agama, tuan-tuan. Ini agama. Seronok, tuan-tuan. Kalau sekiranya kita ni jadi satu orang yang menjaga agama ni cukup seronok. Kita pernah bertanya hadis tak saya duk baca mukadimah ni daripada kitab karangan Imam At-Tirmizi. Kitab karangan Imam At-Tirmizi. Dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Ada yang terjemah Syama'il Nabawiyah. Apa nama keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dia himpunan hadis-hadis At-Tirmizi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia start daripada awal tajuk ni hadis yang menceritakan tentang rupa Nabi. Nabi ni rupa macam mana? Rambut dia panjang mana? Kening dia lebat ke tak lebat ke? Nabi belah rambut tepi ke tengah ke? Ha? Nabi ni misai dia macam mana? Janggut dia macam mana? Nabi ni badan dia macam mana? Badan jenis kecil ke besar ke apa? Everything dia cerita tentang tentang physical Nabi. Lepas tu dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi. Tajuk ni semua cerita Nabi ni dia suka pakai pakaian apa. Nabi suka makan makanan apa. Everything tentang Nabi sampai lah cerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita bagaimana sahabat pada hari dia nak mengkebumikan Nabi. Sahabat-sahabat ni. Hari Nabi wafat tu sahabat tak boleh terima cerita kata Nabi wafat. Macam tak percaya kata Nabi wafat. Sampai dah Nabi dah diletak dalam liang, duk tanam dah, duk kambuih dah tu. Sahabat masih lagi dalam hati, tak mau nak terima kata hak duk tanam tu Nabi. Sayang mereka dekat Nabi dalam macam tu. Ada diceritakan hadisnya di dalam buku ni. Ini Jabatan Mufti Pulau Pinang. ambil inisiatif menterjemahkan kitab ni daripada bahasa Arab, apa hadis-hadis At-Tirmizi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diedarkan percuma di Pulau Pinang, diedarkan percuma. Dan apa edisi terjemahan bahasa Indonesia saya tengok dah lama dah. Dia ada dalam pasaran dijual. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, saja beli, duduk di rumah saja baca kan. Setidak-tidaknya kita kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita tahu Nabi itu macam mana. Saja saya ambil lah. Masjid ni baca satu dua hadis, masjid ni baca satu dua hadis. Kan? Dalam hadis ni dia cerita tentang apa nama, ada sahabat yang apa nama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Dia cerita pengalaman dia dengan Nabi. Dia kata Nabi ni satu orang yang apabila bercakap dengan kita, dia bagi full attention dekat kita. Dia bagi perhatian sepenuh dekat kita. Amru bin Al-As cerita pengalaman dia dengan Nabi. Dia kata, aku bila bercakap dengan Nabi ni, Nabi ni tengok muka aku, Nabi tunjuk seronok dekat aku, Nabi tunjuk, Nabi macam-macam, macam suka aku. Nabi dia macam tu. Dia bercakap, dia tengok muka orang. Dia bersalam, dia tengok muka orang. Nabi macam tu, Amru bin Al-As kata. Sampai Amru bin Al-As ni, sampai dia kata, hatta zanantu anni khairul qaum. Sampai dia kata, aku sampai berasa ni, aku ni orang paling baik dalam kaum ni. Pasal Nabi tunjuk macam tu dekat dia, sampai dia perasan. Kalau dalam bahasa kita ni, kata dia perasan. Dia perasan kata, aku ni, I'm so special. Dia dalam bahasa orang putih. Dia kata, I feel that I'm so special. Dia kata, rasa macam aku ni. Pasal Nabi bila bercakap dengan aku, Nabi tengok muka aku, Nabi beri perhatian kepada aku. Dia seronok. Amru bin Al-As sampai ke tahap dia tak boleh tahan. Satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, anna khairun aw Abu Bakr. Satu hari tak boleh duduk simpan dalam hati ini, aku ni orang paling baik dah. Kenapa si Nabi layan aku sampai macam ni? Dia pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, anna khair aw Abu Bakr. Dia kata, ya Rasulullah, antara aku dengan Abu Bakar, akukah yang lebih baik? Padan, padan. Nabi jawab apa dia? Nabi kata, Abu Bakar. Oh, Abu Bakar bukan aku, dia kata. Ni hadis ni. Dia tanya lagi. Dia kata, ya Rasulullah, ana khair atau Umar? Dia tanya pula, ya Rasulullah, antara saya dengan Umar, saya baik lagi kan? Nabi kata, Umar. Nabi, oh, Umar bukan aku juga. Dia tanya lagi. Dia kata, ya Rasulullah, ana khair atau Uthman? Antara saya dengan Uthman bin Affan, saya akan lebih baik. Nabi kata apa? Uthman. Nabi kata, eh tak ada lagi ni. Sampai akhirnya apa kata Amru bin Al-As? Bila Nabi jawab tiga kali, Abu Bakar lebih baik, Umar lebih baik, Uthman lebih baik. Dia kata apa? Dia kata, falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadaqani. Dan setiap kali aku tanya Nabi, Nabi jawab macam tu, aku yakin. Nabi jawab jujur. Bila dia tanya antara dia dengan Abu Bakar, siapa lebih baik? Nabi kata Abu Bakar lebih baik. Dia kata aku tahu, Nabi jawab tu jujur. Memang betul Abu Bakar baik pada aku. Cuma aku perhatian saja. Bila aku tanya antara aku dengan Umar, siapa lebih baik? Nabi kata Umar lebih baik. Aku yakin. Nabi cakap tu jujur. Cuma aku perhatian saja. Okay. Bila aku tanya antara aku dengan Uthman, Nabi kata Uthman, memang aku yakin Nabi cakap itu benar, memang Uthman lebih baik daripada aku. Falawaditu anni lam akun sa'altu lah kali. Amru bin Al-As dia kata apa? Dia kata, kalau nak cantik aku tak tanya lagi bagus, dia kata. Itu terjemahan mudahnya lagu tu. Dia kata, kalau aku tak tanya lagi bagus, tanya pun istilah pun tanya, baik tu saya tanya. Nampak? Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal Nabi layan dia tu. Nabi tunjuk respect tu. Sampai sahabat rasa dia dihargai. Ini tolong dah ni buku ni. Dan carilah. Apa kalau nak beri, ni dia baca Mufti Pulau Pinang dapat beri. Tapi minyak rendah pun mahal berharga buku ni. Kalau nak beli, di kedai buku saya ingat ada je. Tapi hak Indonesia pun. Tapi adalah satu buku yang baik untuk bacaan ringan. duduk di rumah saja kita baca, kita tahu Nabi kita ni satu-satu, dia suka baju macam mana, baju color apa dia pakai, lengan baju dia panjang mana, Nabi ni kalau pakai baju labuh punya cara mana, Nabi korban dia macam mana, Nabi makanan kegemaran dia apa. Kan kalau kita baca macam mana sahabat bila dia tengok Nabi suka makan dubba, Nabi suka makan dubba labu-labu, Nabi suka dengan dubba ni, dengan labu ni, cukup suka. Kalau orang hidang dekat Nabi, Nabi kata cari-cari labu dulu, Nabi makan. Sahabat yang sayang Nabi ni, dia kata, start daripada aku tahu Nabi suka labu, aku pun akan suka labu. Dia sambil macam tu. Kan, dia masih suka Nabi. Nabi suka apa, dia suka itu. Bila kita baca, kita satu, kita kenal Nabi. Yang kedua, kita nampak macam mana sahabat sayang Nabi. Tahap sahabat sayang Nabi tu. Dan yang ketiga, kita banding kita macam mana. Kita tahu kita apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita dikira sebagai satu kebajikan di sisi Allah. Bulan depan ada tak? Bulan depan tak ada kuliah. Selaras dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. InsyaAllah bulan 7. Dan tuan-tuan kena ingat satu, kita ada dua kuliah saja lagi. InsyaAllah. 8 tak ada. 8 pun tak ada. Dah bulan puasa dah tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak kita puasa bulan 8? Walaupun dia bukan rukun iman, tapi puasa bulan 8. Puasa bulan 8 mata tuan-tuan nampak. Nampak habis setahun, habis setahun, habis setahun. Satu yang kita, pengajaran kita kena ambil apa dia? Kita dekat dengan ajal. Ajal adalah satu tarikh yang ditetapkan, tak ubah. Kemarin dengan hari ini, minggu ni dengan minggu depan, kita makin dekat dengan tarikh itu. Bila? Allah saja yang tahu. Hakikatnya, kita mendekati tarikh itu. Persediaan kita. Untuk kita nak sampai ke tarikh itu. Apa persediaan kita? Apa jawapan kita di depan Allah? Setelah Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita umur, Allah bagi kita mata, Allah bagi macam-macam dengan kita. Apa yang kita buat balik untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Ini benda-benda macam ni. Tentang mengaji, ini saja kita nak ambil. Supaya kita lebih baik. Hari ini kita lebih baik daripada kemarin. InsyaAllah esok kita lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله واسع النعم والكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.